Cinta di atas cinta. Cinta paling sempurna. Cinta karena agama. Cinta karena ridhonya. Rasa cinta fitrah manusia, namun bukan cinta sementara. Cinta sejati karena ilahi, dengan jalan halal diridhoi. Arti kesetiaan hamil tanpa hubungan halal. Ya Rahman, Ya Rahim, Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbi, selamatkan kami dan juga keturunan kami. Cinta di atas cinta. Cinta di atas cinta. Sucinya ikatan bukanlah arti kesetiaan. cinta di atas cinta.